Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ala jami'i ni'amihi. Allati la tuhsa. وجميع مننه التي لا تستقصى التي anna subhanahu wa ta'ala biha ala jami'i ibadi wa ala jami'i khalqi bi wasilati nabiyyihi al-mustafa wa rasulihi al-murtada sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad al-imam al-muqtafa حبيبه المجتبى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون وتنجحون وتسلمون وتسعدون وتكرمون وتحمدون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة Alhamdulillah sugrining puji disangakeun ka hadrat Allah Jalla Jalaluhu wahdah zat anu maha suci tina sugrining sifat kakurangan tegesna anu persifat kalayan sugrining sifat kasampurnaan anu nyiptakeun urang sadayana tur anu ngurus tur anu ngatur tur anu mangeranan tur anu ngamiliki sagala suatu urang sadayana oge sadayana alam semesta menyiptakeun sugrining nikmat anu nyumpingkeun eta nikmat nu maparinkeun eta nikmat ka urang sadayana nikmat zahir nikmat batin nikmat awaliyah awal urang diciptakeun sebagai ruh sareng fasilitasna dugi ka urang sadayana dibungkus ku jasad disimpen dihirupkeun dina rahim indung urang sadayana lajeng urang dikaluarkeun kana ieu alam pikeun diuji keur ngadohirkeun tanda ahli kasalametan jeung ahli kacilakaan engke di kemudian hari di mana ebreh dina kahirupan di dunia ieu iman jeung Islam urang sadayana nepi ka kabawa maot pindah kana alam barzakh maka tetela di dinya yen urang adalah ahli kasalametan, ahli kabagjaan, ahli kamuliaan, muga urang ku Allah digolongkeun kana golongan eta. Pon kitu deui kula warga urang, turunan urang sadayana ila yaumil kiamah. Ahli-ahli urang, ahli kampung, ahli negeri urang sadayana. Dimana bae dina hirup nepi ka maot anu zahir teh adalah kakufuran, na'udzubillah min zalik. Kemusyrikan, kemaksiatan, nyulayaan karena aturan-aturan Allah nu jadi pangeran, nyulayaan karena ajaran Rasulna Allah, utusan Allah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nepi ka paeh kaayaan dina eta tingkah, na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka tetela urang teh ahli kacilakaan, ahli karugian, ahli kahinaan. Anu hakiki tur abadi, Allah subhanahu wa ta'ala di alam dunia ieu nguji sugrining bangsa manusia sareng bangsa jin. Kumang pirang-pirang ujian, di antarana Allah nguji kumang pirang-pirang parentahan. Apakah bangsa manusia, bangsa jin ieu rek taat, rek ngalakonan karena eta perintahan, atawa moal ngalakonan, atawa teu ngalakonan karena eta perintahan? Dina perintahan Allah Ta'ala ngabagi jadi dua kelas. Kelas kahiji adalah perintahan wajib, anu mana teu aya tawar menawar deui, kudu dilakukeun. Di mana teu dilakukeun, Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun bendukna. Di mana bendu Allah sumping ka seseorang, maka siapapun teu aya nu bisa ngahalangan. Gaya kegagahan makhluk, kepangkatan makhluk, kepinteran makhluk anu bisa ngabentengi dahsyatna murka Allah, benduna Allah jalla jalaluhu wahdah, anu ngawujud jadi warnaning siksa, warnaning bala. Kanyeri kaperih kasieun kakeueuh, kasedih katunggaraan, anuku Allah subhanahu wa ta'ala ditibankan kanu baradegong ieu di alam kubur, terus ditibankan deui tatkala hudang ti kubur poe kiamat, terus ditibankan deui dina tempat siksaan anu dahsyatnya eta neraka sabada ditibanan warnaning siksa ku Allah di alam kubur, warnaning siksa ku Allah tatkala hudang di kubur sabara ratus tahun, sabara ribu tahun sesuai jeung masakna di alam kubur nepi ka poe kiamah. Oge dina masa tiwit hudang ti kubur mang rebu-rebu tahun nepi ka ngaliwat kana siratal mustaqim, perjalanan masa anu sangat jauh nepi ka ti soledatna dina siratal mustaqim. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nepi ka notogna kana jurang alam siksaan anu dahsyat. Didinya manusia bangsa jin menang siksaan rupa-rupa kelasna. Kelas anu pangberatna adalah jelema anu teu iman ka Allah. Kelas kedua adalah siksaan jalma-jalma anu iman ka Allah, nu teu meunang pangampura Allah, anu teu meunang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, temenang syafaatna para nabi, temenang syafaatna para wali, temenang syafaatna para ulama, temenang syafaat pertulunganana para syuhada. Berat jeung ringana hubul jeung sakedengna siksaan dina neraka sesuai sareng kadar bedegongna ka Allah jalla jalaluhu wahda di waktu di dunia. Tapi jalma anu iman najan sakeprul apu, najan sarebuk samerang bulu, najan ngenyai cahaya imana, maka ieu cahaya iman anu ngenyai teh tetap bisa ngajaga keabadian siksa, bisa nolak kalanggengan azab, tetap suatu saat aya saatna dikaluarkeun tina siksa neraka. Terus diasupkeun ka sawarga. Itulah hargana iman ka Allah najan serbuk semerang dulu. Saeutik-eutikna efek tina iman anu ngenyai teh adalah bisa nolak karena hukum kepastian keabadian dina neraka. Beh dituna bisa terjadi disiksa dina neraka. Iman ieu dimaksud adalah keyakinan kepercayaan ka Allah sebagai pangeran sareng kanu jadi nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge kana sugrining nu didawuhkeun ku Allah sareng rasulna, boh malaikat-malaikat Allah, boh iman kana kitab-kitab Allah, boh iman ka para utusan-utusan Allah nulaina, boh iman kana ayana alam akhirat jeung kana sagala kajadian anu terjadi di akhirat anu didawuhkeun ku Allah dina wahyuna, anu didawuhkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina hadisna anu mutawatir anu sahih. Ieu harga iman. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala nguji ka bangsa manusia sareng bangsa jin dina kahirupan dunya ieu ku parentahan nu mangrupakeun sunat. Ieu adalah tawaran anu ku Allah didamel bonus tambahan nikmat, tambahan darajat, kapangkatan, kebahagiaan, kemegahan, kaluhungan. Jaga di akhirat, dimimiti kahirupan di alam kubur, oge hudang di kubur, nepi ka surga. Allah nawarkeun kalawan ieu aturan parentahan Allah nu mangrupakeun sunat, pikeun saha bae hambana bangsa manusia, bangsa jin, hayang meunang darajat leuwih sampurna. Hayang meunang nikmat leuwih sampurna. Ku Allah ditawarkeun mang pirang-pirang pasunatan. Mun rek dicokot eta pasunatan, rek dilakonan dina berbagai hal, maka berhak menang bonus kesempurnaan. Serbuk samerang bulu pasunatan-pasunatan najan nula leutik. Innallaha la yudayyi'u. Allah Ta'ala moal nyepelekeun karena amalna setiap hamba nanu beramal najan ukur ngasupkeun suku kana senal katuhu heula sejang ikuti kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka nyoplokkeun senal anu kenca heula make raksukan katuhu heula mukana kencah heula kalawan niat ngalakonan pasunatan nu disunatkeun ku Allah anu disunnahkeun ku junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam make pakaian warna bodas kalawan niat ngalakonan pasunatan make sorban kalawan niat ngalakonan pasunatan make kopeah make siang kalawan niat ngalakonan pasunatan sabada farduna lalaki dina bujal nepi kana tuur dileuwihan make jeung aya sorban sagala rupa dileuwihan pakeana leuwih panjang teh ieu pasunatan teu pira pasunatan-pasunatan ieu termasuk pasunatan-pasunatan dina tuang leueut termasuk nyekel-nyekel kupalih katuhu maca bismillahirrahmanirrahim ya ieu pasunatan unggul ieu bonus-bonus pasunatan ieu termasuk cara ngaleueutna disuruput najan tiis termasuk ngahaja bilanganana ganjil hiji atawa tilu atawa lima jeung saterusna termasuk bari diuk teu bari nangtu pasunatan unggul kalawan niat ngikuti kana aturan sunat anu disyariatkeun ku Allah anu dicontohan ku junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin termasuk nutupan katuangan leuwetan kabehanana sejak mengikuti sunnah sejak ngikuti kana perintah Allah nu disunatkeun kana perintah Nabi nu disunnahkeun ieu sadaya termasuk make wangi-wangian termasuk make celak keur lalaki ieu sadaya hal anu disunnahkeun suuh nu disunatkeun salat aya sunnah qobliyahna ba'diyahna salat subuh aya salat sunat subuh dua rakaat sabada asup waktu subuh memeh salat subuh eta hukumna muakkad aya sunat memeh salat lohor sabada asup waktu lohor qobliyah anu ditandeskeun hukum sunatna nyaeta disebutna muakkad anu teu ditandeskeun hukum sunatna nyaeta disebut goer muakkad anu ditandeskeun muakkadna dua rakaat qobliyah dua rakaat ba'diyah ditambah anu teu muakkadna dua rakaat qobliyah dua rakaat ba'diyah jadi memeh salat zuhur opat rakaat sunatna sabada salat fardu zuhur opat rakaat sunatna lajeng salat sunat asar opat rakaat lajeng qobliyah maghrib najan teu ditandeskeun di dieu hukum pasunatanana dua rakaat ba'diyah maghrib dua rakaat eta muakkad qobliyah isya dua rakaat eta teu muakkad ba'diyah isya dua rakaat eta muakkad tuluy dibinya ditawarkeun deui salat witir pangsaeutikna sarokaat naik mihdi tunan tilu rakaat, naik dikir jalmanuha yang tambah bonus jadi 5 rakaat, naik dikir jalmanuha yang lebih luhur, nikmatna darajatna jadi 7 rakaat, naik dikir nuha yang tambah ya Allah Ta'ala anugerahna 8 rakaat, nepi ke puncaknya 11 rakaat. Lajung Allah Nabi handai bonus tawaran isu-isu aya salat isyrok 2 rakaat, terus terus isyrok aya salat duha seetiknya 2 rakaat, baik-baik hayang nambahan naik kana 4 rakaat, gerno hayang nambahan deui 6 rakaat, gerhan hayang sampurna 8 rakaat. Malah dina sabalik riwayat tapi dhaif ieu riwayat jadi 12 rakaat tambah 4 rakaat deui. Tawarkeun deui ku Allah bonus. Nyaeta salat dina waktu zawal 2 rakaat. Tambahkeun deui ku Allah bonus. Nyaeta salat awabin antara maghrib jeung isya saeutikna 2 rakaat, naik ka luhur 4 rakaat, sedengna 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat nepi ka 20 rakaat. Di antara maghrib jeung isya aya salat unsi dilakukeun dina satiap ba'da maghrib nepi ka isya 2 rakaat. Terus lain ngan sakali-kalina unsi teh. Unggal waktu eta. Tawarkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala salat tahajud. Anu disunatkeun sabada udang sare tipeuti najan sakrejep eta hukumna jadi tahajud walaupun kerejepna ba'da maghrib eta hukumna jadi tahajud saeutikna 2 rakaat beh ditunak eueuh hitunganna sehingga Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ali dina sapalih manaqibna mantenanana kasakseni ku sapalih muridna kukirang dina 1000 rakaat kalu pon kitu deui. Al-Imam Zainal Abidin radiyallahu ta'ala anhu ujuna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dina manakibna kukirang dina 1000 rakaat walungi beh diena aya ulama anu aya di masa aki urang anu salah sawios manakib mantenanana netepan tekirang tina 1000 rakaat anu kapendakku pribados nyaeta Eyang Cibabat sakumaha diriwayatkeun ti kuntua rakaatna pun bapa Mama Aceng almarhum mantenanana dina hiji wengi nuju nyarengan ngemitan Mama Eyang Cibabat teu damang. Mantena tujuh tidak mangpanas, mengemitan hari tahun dua. Tidinya begitu dugikan tengah wengi, simpe daya jalmi. Tidinya ayah nuuluk salam, mama eyang tos dangdos tos adus dangdos mau jubah mau sorban aneh tengah hulu itu kulem ajeng mama eyang antosan bangun pada ayat tamu sumbing jadinya ayam sumbing tengah hulu gaya seorang pun anu terang tiwatipun ua harita anu lingit jadinya lajeng disambut berdua muningakeun mantenanana kana ieu manakib sateu acan wafat kitu ge di kamar kaharewosan kapribados sateu acan wafat sababaraha hari deui bade wafat ngahaja pribados dipanggil nyarioskeun manakibna eyang sababad ieu wajah anu pinuh ku cahaya dedek pangadeg sanes urang Indonesia lajeng sasauranana bahasa Arab duka naon anu diobrolkeun sareng kedua telami lajeng dijajab di kana lawang panto eta tamu ngiles lajeng mama eyang dadau kapun dua senyahoh teu ceng saha eta sareng kedua duka saha kaulahmu saur mama eyang kangjeng Nabi Musa batur mah teu damang teh dilayana teh kangjeng Nabi Musa di salat wasalam di harita saur mama aceh taur berdua lajeng ua manungan mama eyang nuju teu damang walas teh padahal carita nama netepan di tengah wengi dan teu kasubuhan atuh diitung ku uah rokaatna 1000 rokaat. Teu kasubuhan eta teh nyase salat. Ieu salah saeus manakib mama eyang Cibabat anu mana mama eyang Cibabat teh sakastrol sareng ama Cibaduyut. Sakastrol sareng pun aki mama bojong mama Haji Muhammad Hasan Mustawi masantren di Bubudak. Modalna tapak saumna saumur umur pun akhir di luar pesantren mang puluh-puluh tahun di mama yang Cibabat anu mana mama yang Cibaduyut adalah guruna mama rene ya. Anu mana mama rene teh adalah guruna mama gentur teh ya. Guruna Mbah Mansur teh di Serang ya. Guruna mama ajengan sanusi cantayan Sukabumi teh amarene teh nu masyhur karamahna guruna amarene teh ama Cibabat teh adalah rencang pesantren di Bubudak sastra bugika jeneng jadi wali anu luhung mantenna adalah guru kadua pun bapak sabada ramana nyaeta mama bojong lajeng kinten-kinten yuswa 7 tahun 8 tahun di pasantren di mama eyang Cibabat pun bapak teh lajeng ngalih ti ama Cibabat ka ama Cibaduyut pun bapak teh guru katiluna ama Cibaduyut guru pun bapak rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah ta'ma muka urang kengin barokah aranjinanana ku Allah ditawiskeun deui bonus dina salat yakni salat unggal tas wudu 2 rakaat anu disebut syukuran wudu wudu teh disyukuri geus wudu syukuran ka pangeran kunaon syukuranna teh ku salat karena salat disyukurin wudu 2 rakaat rek berang erek peuting ngan beda salat sunat syukril wudu najan ieu salat teh ngabogaan sabab-sababna anu diheulan. Pangna salat teh karana geus wudu. Nu jadi sababna adalah wudu. Diheula setiap salat sunah anu ngabogaan sabab. Sababna anu diheula maka teu diharamkeun dilakonan sabada salat asar, sabada salat subuh, atawa dina waktu asar najan can salat asar tapi geus hadir muncul layu beureum teh. Mendekati karena maghrib, maha warna nanti itu, maneng ya, ada walaupun dina subuh mana jangan salat subuh, terus coreng cangtiha, terus mendekati karena erek meletekna. Jangan salat subuh. Mon kitu deui dina waktu menceran, anu mana lima waktu ieu diharamkeun di dinya sakur salat sunat mutlak. Nu teu ngabogaan waktu. Oge sakur salat sunat anu ngabogaan sabab. Sababna tipaneuri seperti salat sunat tawaf, seperti salat sunat ihram. Pangna salat sunat karana rek ihram. Lain tawaf, tawaf nanti hula sabab. Rek ihram haji atawa rek ihram umroh atawa rek nyanyabaan salat sunat safar. Pangna salat karana naon? Karana rek nyaba. Oh nyunu jadi sabab salate naon? Nyaba. Ngeus nyabana acan iraha dipaneuri sabada salat. Nah sakur salat anu ngabogaan sabab-sababna engke dipaneuri maka diharamkeun salat. Jeung salat sunat mutlak diharamkeun salat dina waktu anu lima ieu. Adapun salat sunat ngabogaan sabab-sabab nanu tiheula seperti salat sunat tawaf, seperti ya, salat syukril wudu termasuk tahiyatul masjid sababna tiheula. Ia dimenangkan dilakukan dina waktu-waktu nu diharamkan. Pon kitu deui salat sunat anu ngabogaan sabab sababna nu marengan. Seperti salat gerhana. Eta dimenangkeun dina waktu-waktu nu diharamkeun. Tapi dina salat syukril wudu ikhtilaf di antara para ulama ahli fikih. Sebagian ulama ngaharamkeun karena salat sunat syukril wudu dina waktu-waktu nu diharamkeun. termasuk Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu, alasan pangna diharamkeun asubna ieu kana kelas sunat mutlak, padahal salat syukril wudu eta asubna kana kelas salat sunat nu ngabogaan sabab-sababna anu ti heula. Anu mana sepakat sadaya fuqaha, lamun bae ngabogaan sabab-sababna ti heula, eta meunang dilakonan dina waktu nu diharamkeun. Tapi sebagian para ahli fikih, sebagian ulama ngaharamkeun kana salat sunat syukril wudu mun dilakonan dina salah sawios waktos nu diharamkeun, alasanana karana sababna lemah. Kumaha pangna lemah? Pangna lemah karana eta wudu jadi syarat sahna salat. Kamal bisa salat lamun teu wudu heula. Anu jadi lemah. Sebagian ulama netepkeun salat sunah syukril wudu ngasupkeun kana kelas salat anu meunang dilakonan dina waktu diharam. Ieu sadayana keur bonus. Tambah deui salat teh aya salat sunat mutlak. Ieu mah eueuh ngaranan. Aya nu aya ngaranan asubna kana salat sunat mutlak, seperti salat rogoib, seperti salat tasbih. Tuh, asubna kana mutlak ieu mah. Aya deui salat salat istikharah, aya deui salat salat taubat, rek berang erek beti. Aya deui salat salat isti'anah. Sakumaha nu diisyaratkeun ku Allah dina dawuhan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah. Kana sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amru badara minasyaitonir rajim. Sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kewajiban di mana menghadapi urusan-urusan yang sulit, mata bingung ke engal-engal dan penandangan sholat dan sholat isti'anah, maka sholat itu jadi warna-warni rupa-rupani. Namun di ngaranan mual cukup sabab warna ning kasusahna loba. Aya salat boga hutang. Salat karena sieun nagi. Nah, kitu leh. Aya salat hujan angin. Tuh, jadi rupa-rupa ning. Aya salat banjir kana teh. Naon bae anu matak dipikasieun ku urang? Urusan naon bae, dek urusan dunyawiyah, rek urusan diniyah. Hatta pribados mandungan para guru bila mana sulit dina mecahkeun permasalahan dina kitab ulama, do teliren tetepan teras can nepi ka terbuka masalah. Do baca deui kitab masih kene can terbuka cong deui salah baca teras pribados mandungan. Sapali ulama, sapali guru pribados, termasuk Abu Yahya almarhum, mantenanana menakan hiji masalah anu teu acan kaungkap ku mantenanana, makna anu saleresna dina masalah tajdidun nikah, ngabarukeun deui akad, ajeng mentenanana liteliren sholatna teh di ba'da isya. Setiap dua rakaat tinggal kitab, do lajeng anjeunna netepan deui. Do, tos netepan baca di kitab, netepan deui dugi ka wanci janari. Begitu tos janari mentenanana alhamdulillah. Rembe anjeunna diundingakeun ka penak. Makna anu sajatina dina eta kitab dimaksud Imam Ardabili dina kitabna anu mana hukum tajdidun nikah eta jaiz eta dimenangkeun, tapi sekilas dina eta kitab eta diharamkeun ngabarukeun deui akad. Sekilas dina eta kitab diharamkeun. Tatkala Abu Yahya patepang sareng pun bapak, lajeng diasongkeun ieu masalah ka pun bapak, pun bapak ngajawab ku dongeng. Saur pun bapak kieu, baheula ama cicerah, eta Eyang Muhammad Syafi'i cicerah. Ama cicerah nikah. Ya, beres akad nikah, hayang baheula kudu dikaum wae, akad nikah teu dikaum anjeunna. Jeung kedah diulang deui di kaum alim anjeunna karena berdasarkan sakumaha dina kitab Anwar Ardabili eta harita ditegor ku Ahmad Cibaduyut. Kedah alim saur Ahmad Cibaduyut kieu kawas muda. Surat teh kitu sareng sareng kawas muda. Sah. Akadan deui di kaum ulama itu diancam hukum akhirnya diangkat dan diangkat ayah cerita dari kawas muda di hari tajen dan emutan rasamina wa atona tajeng ilari akhirnya kita kita pemada dohir nasiga kita tajeng begitu Abu Ya nampi walaranti pun bapak dibuka ku Abu Ya ras eta sawaungna salah hayang harti kumaha maksudna Imam Ardabili janari kakara kapenak salat teu eureun-eureun terus salat bade subuh alhamdulillah anjeunna bade nangis siaran teh syukuran ka Allah geuningan Imam Ardabili mah ngamaksud dina masalah papaduan di pengadilan eta mah urusan hakim urusan pengadilan lain-lain sifatna anu umum di luar pengadilan lain dapur di luar pengadilan itu najis sebagai ulama makruhkeun bawi dina kitab Syekh Ismail Al-Yamani dina sapali fatwa na Syekh Ismail Yamani di Makkah jelaskeun masalah hukum ieu tajdid nikah lajeun mantenna makruhkeun mun aya sabab. Ieu salat isti'anah. Salat minta tulung ka pangeran. Jadi ibu-ibu mun salaki bedegong. Salat we sebenarnya. Boga anak matanghul. Niangan maisyah kasab hararese salat hese geuna. Niangan jodoh hese ujang salat hese geuna. Naon bae ieu moal moal bisa dingaranan hiji-hiji moal jumlah jam leh wasainu bisabri wasala jadi wah teka itu. Duka itu salat minta tulung. Keur naon ieu diayakeun eta? Keur bonus. Keur bonus. Jalan. Tambah deui salat-salat anu sifat jarang. Sawaktu-waktu anu jarang maksudna. Nyaeta salat gerhana. Gerhana bulan, gerhana ponon poe. mah deui salat-salat lain. Dina waktu-waktu tertentu. Ulama-ulama urang mah make salat we tuluy. Rebo kasan, sieun ku balai salat. Eta teh salat teh asupna teh salat isti'anah. Loba ti ditu-tu dieu nu nanyakeun ka pribados. Tentang dalilna malah aya nu ngabid'ahkeun. Tapi kolot urang, karuhun urang, paranti teteh ngalakanan sholat rebo wakasan teh. Sholat rogoib, paranti teteh. Ini tuh di dia, pada nanya ke rumah eka sholat rebo wakasan, sholat rebo wakasan. Kita mah sholat wasta'inu bisa beri wasorah, apa kita ada? Guru teteh akan hadis na eta mah wasailu bisabri wa shalah eta mah Al-Qur'an lain hadis. Sieun teu kubalai anu turun dina rebo akhir di bulan Sapar. Sieun teh, sieun salat teh nya. Mana dalilna Qur'an ima dalilna ge wasailu bisabri wa shalah kom kaget teuing. Teh, anu ditambahan make bisa jadi paket pisan aya salat kemarin. Ayah salat itu ayah salat itu. Nah, itu apa yang ada di salat salat itu kayak salat. Salah gitu. Salat naon, salat salat itu kayak. Malah panggil di tangan hadisnya mau. Dan dia itu sedih dalilan ke Allah Ta'ala. Hari mu'minin gitu. Dimana menangkap susah kami para imam goak ka pangeran bang gancang-gancang na matak di jamah goak seperti matak sholat ma parduk na pang alus-alus na pang unggul na parduk sunat na pang unggul-unggul na sunat bawi syiar na para wadid kami hati sama. Mana barisan pang deukeutna eta anu pang gedena harepan meunang anugerah ti Allah Ta'ala anu pang ade. Terus saum oge aya sunatna. Keur bonus. Aya saum Senin Kemis. Di mana saum Senin adalah saum ngagungkeun oge memperingati karena dilahirkeunana jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sakumaha anu langsung dinyatakeun ku Nabi urang sadayana dina riwayat hadis nu diriwayatkeun ku Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala jungjunan ditaros tentang saum tiap dinten Senin, jungjunan nganisbatkeun ieu saum ngaitkeun kana kelahiran mantenanana. Dauh jungjunan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Kapan eta teh poe dilahirkeun kami? Dauh jungjunan. Jadi contoh ngagungkeun kana kelahiran Nabi anu nyontoan Nabi nyalira. Contoh berbuat amal soleh atas karena arah-arah dilahirkeun Nabi nu nyontoan Nabi nyalira. Kunaon Nabi nyontoanana? Usaum. Nah tu ayu urang make jeung ku sedekah, make jeung ku ngayakeun pangajian ieu, mukakeun kaagungan Nabi, mukakeun syariat Nabi di dieu. Ngariung silaturahmi, berbagai hal salawat dan sebagainya, kiasan. Dikiaskeun ka dinya. Anu mana sepakat sadayana ahli usul bahwa ngagungkeun jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagungkeun maulidna mantenanana eta ku sakabeh warna taat ka Allah, baik zahiran maupun wabatinan maupun amal-amal qalbiyah maupun amal badaniyah zahirah, amalan ati, amalan badan, ucapan lisan anu disyariatkeun ku Allah jalla jalaluhu wahda, rek naon bae asal diniatan sejak ngagungkeun kana kelahiran Nabi, rek sedekah naon bae, erek rupiah, erek tuangan, leuteun, erek naon bae, termasuk riungan urang ieu secara khusus pengajian ieu nu ayeuna, nah, bacaan salawatna dan sebagainya, dikaitkeun kabeh diniatan kana ta'zim, ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tong borok mah ku amal anu loba warnana atau anu heubeul waktuna, anu loba bilanganana, cacaku hiji amalan anu memang katingalina rendah seperti nu tadi ku beribados didongingkeun, nyaeta nyekel tuh rek ngaleueut ieu na make katuhu ngikuti kana sunnah Nabi, turu diniatan ieu ittiba ngikuti kana sunnah Nabi sejak ta'ziman wa takriman tuh ngagungkeun kana kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sahhat tilkal munasabah, maka sah eta munasabah, sah eta munasabah kiasan, dikiaskeun kana saum anu mana Nabi saum dinten Senin ta'ziman ngagungkeun kana maulid mantenanana, maka lain ukur saum ngumpul. Teu aya ikhtilaf di antara ulama dina ieu sisi, ahli usul sadayana netepkeun tiasana dikiaskeun sakabeh amalan naon bae kana eta saum. Daina sapa daina ikhtilaf teu aya. Eta mah nu beda teh anu belegu geun nya teh nya. Artos. Mantak kolot masuk aya sedekah mulut. Cek aya kitu sedekah mulut. Siwa sengaja we bulan mulut mah aya sedekah mulut sengaja. Teh. Aya tumpeng-tumpeng mulut sengaja. We. Diniatan, dinisbatkan karena ngagungkan kelahiran, menang ganjaran. Mana dalil nak? Ia hadis terbaiknya diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ya. Bahan itu ya. Cakap bersih lebih. Coba yang balik mah. Ini Sumedang pada waktu subuh biasana. Misi kebiasaan di dieu jam 11 jam 12. Baru asal kijeng pano terus teruskan ite nyarita kenal tak nyarita ken bonus bonus di pangeran tean umang rupa ken ujian dia Allah ke ahli bumi bangsa manusia jeng bangsa jin dina kahirupan di dunia yakni Allah ngalungsurkeun parentahan nu mangrupakeun surga. Mana deui saum teh? Aya saum anu tuncal sapoe. Disebat saum Nabi Daud. Alaihi salatu wassalam. Dihijikeun jeung saum Senin Kamis berarti Senin saum Salasa saum, mis, saum. Terus Jumaah saum. Karena Jumaah termasuk poe anu sunat di sauman. Sakumaha dina Al-Bidayah. Sakumaha dina Bidayah Imam Ghazali kita Bidayah ya. Urang kuninga oge dina riwayat hadis bahwa salah seus dinten anu sunat di sauman teh adalah dinten Jumaah kan pedah Jumaah. Madai saum anu disunat ke nyaeta saum awal bulan tengah bulan akhir bulan minimal sapoe-sapoe bae ditunat tilu poe tiap awal bulan tengah bulan akhir bulan di mana tengah bulan nyaeta dina waktu bijin bijil bulan bulan purnama kecuali dina bulan raya gung bulan raya gung tanggal 13 masih kena poe tasyrik maka para ulama para fuqaha termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu taala anhu dinana mungkin digeser dan digantian ke tanggal 14 itu gantian tanggal 13 jadi 14 15 15 khusus dina bulan. Lajeng disunat gendai saum anu khusus nyaeta dina poe Arfah tanggal salapan raya gung jeung tanggal dalapana poe tarwiyah pon kitu deui sunat saum tanggal 10 Muharram nu disebut Asyura jeung tanggal salapana nyaeta Asyura pon kitu deui disunatkeun saum dina sagemlengna poe-poe nu aya dina bulan anu diagungkeun nyaeta bulan hapit sahapit rayagung sarayagung kecuali opat poe tanggal 10 tegesna Idil Adha 11 12 jeung 13 tegesna poe Tasyrik Muharram samuharram yo Rajab sarajab eta mah poe eta mah bulan agung sunat di sauman sagemleng nah lajeng tambahan ku Sya'ban sasaban sarwah eta mah bari kolot babat mah jadinya ulama ngatengengengkeun karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sabulan camplang nyarupaan kana Ramadan, maka aya artina ulah teh camplang sabulan seperti bulan Ramadan, maka upayana supaya dinyarupaan ulama mah ditambahan diluihan jadi luih tina sebulan aja supaya teu sarupa ari tarekat kurang mah dikurangan jelema tarekat kurang jelema pangebulan ai tarekat teh para solihin mah justru diluihan matak rajab teh hiji keuning teh kawa atuh meunang sabulan naon teh teu sabulan leuwih lajenglah deui. Ya dina naon ieu sa? Aya deui pasunatan dina zakat. Pasunatan dina zakat adalah sodakoh-sodakoh anu sunnah. Sodakoh-sodakoh anu sunnah. Aya hibah ngarana, aya hadiah diurang mah sedekah. Tambah deui ayeuna mah geus jadi istilah infak dan sodakoh. Aya jariah. Pasunatan-pasunatan ieu dina sedekah kurnaon eta? Pon kitu deui dina haji sareng umroh. Bahwa sabada haji, sabada umroh anu pertama eta disunnahkeun deui umroh leutu aya hitunganna. Ieu adalah bonus. Pon kitu deui dina bacaan nu difardukeun dina salat seperti Fatihah, seperti zikir-zikir nu difardukeun dina salat seperti syahadat, nepi ka awe salam, maka aya bacaan nu disunnahkeun seperti di luar salat atawa di jero salat sabada Fatihah, ayat-ayat Quran eta disunnah. Cakna di sunnah ke, adengekna di sunnah ke, adengekna di sunnah ke. Syahadat si robah di sunnah ke. Pon kitu deui galib-galibna tasbih, tahmid, takbir, ieu di sunnah ke. Tahlil, istighfar, di sunnah ke. Pasunatan-pasunatan dina warnaning ucapan, sabada ucapan-ucapan nu difardhu. Keur naon aya hukum sunat? Keur bonus. Hayang teu darajat teuing luhur. Ari nu jarawuh ka dieu na tulang naon? Ka tulang naon? Dieu naon? Dieu negara. Hayang gaduh teu nyalira. Aya mobilna leuwih alus. Kakana ditawarkeun ku Allah naon? Pasunat. Direkat di kamar jadi itu. Diserekat di kamar jadi porok. Ya. Diserekat di porok tuh jadi baby bed. Diserekat di baby bed jadi baby sitter. Oh. Oke, pasunatan. Pasunatan dina warna-warni mang pirang-pirang pasunatan seperti ngukut wudu, aya wudu nu wajib, aya wudu nu sunnah. Aya adus nu wajib, aya adus nu sunnah. Seperti ayeuna urang wudu. Rek maca Quran. Wudu rek zikir, rek maca salawat. Pon kitu deui adus urang rek maca Quran, adus urang erek maca salawat. Adus urang rek ngaos, ngaos ilmu, tuh, atawa ngawuru, atawa urang bade ngahadiran majelis ilmu seperti kieu, urang rek ngagungkeun Nabi seperti kieu, tuh, urang adus heula, itu adusna disunnahkeun. Minimal wudu. Wudu. Maka jalma anu ngukut wudu amalan solehna aya dina wudu, maka eta amalan leuwih gancang nepina ka Allah, oge leuwih besar harapanana ditampi ku Allah, oge leuwih besar harapanana eta doa anu eta doa di sangakeun ka Allah Ta'ala, diunjukkeun ka Allah Ta'ala dina waktu boga. Maka akhlakna para salihin salamina ngukut wudu. Batal wudu deui, batal wudu deui, batal wudu kitu we. Pon kitu deui pasunatan-pasunatan lain. Anu lainna walaupun hal anu sepele. Masuk tadi milih pakaian oke ya, cara tuang, cara leuweut, cara kulem, adab-adaban kulem dan sebagainya, ieu pinuh ku pasunatan. Kanggo naon eta pasunatan? Bonus. Ieu ge pasunatan ujian di Allah Ta'ala ku hambana. Engke teh yaumul qiyamah moal bisa sisirikan. Jalma anu di dunya na ngalakonan mang pirang-pirang pasunatan sabada farduna, anu bakal menang bonus-bonus-bonus nu hebat ya Allah Ta'ala, timulai alam kubur geus dibuktikeun. Anu moal sarua jeung jalma-jalma anu ngalap cukup ku kafarduan wungkul. Moal sarua jeung jalma anu kakarak ge maca dua kalimah syahadat asup Islam kerlek maut. Teu kungsi amal nu sejen, teu kungsi salat, saum dan sebagainya. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung maut. Manehna ngahak asup ka sawarga tapi moal disaruakeun jeung sawargana jalma anu ngaleuwihan tina syahadatna kalawan mangpirang-pirang amal soleh. Sehingga ieu ku ulama parantos dibahas bahwa Allah ngadamel surga teh aya surga standar. Surga naon? Surga standar. Argi surga standar mana janjalma anu kakara kucap dua kalimat syahadat asup Islam tuluy maot asup ka surga, asup ka surga. Tapi surga standar. Tapi sastandar-standarna surga moal bisa dibandingkeun jeung kanikmatan kaindahan dunya nepi ka poe. Nah, sawarga standar. Bisi dianggap sarua di mana geus asup surga mah, sarua nikmat teu sarua, teu sarua. Tetep fa ni'ma ajrul amilin. Bahwa Allah la yudayyi'u 'amala 'amil. Allah moal ngahinakeun, moal nyepelekeun kana amalna setiap jalma nu beramal, najan sarebuk saberapa. Allah, Allah. Lajeng Allah Subhanahu wa Ta'ala nguji hambana ahli bumi ieu nu hirup di alam dunya ieu diuji nepi ka mautna kunaon ku larangan diuji ku Allah ku larangan aya larangan anu mangrupakeun haram aya larangan anu mangrupakeun pamakruhan mangrupakeun haram teu aya tawar menawar di mana dilakonan eta nu dilarang ku Allah nu diharamkeun ku Allah maka diancam ku Allah ku neraka diancam ku warnaning siksa warnaning kanyeri kabeurih kakeueung kasieun kasedih iraha rek dibikeun tuh ke di alam kubur tuluy nepi ka hudang ti kubur tuluy nepi ka ngaliwat siratal mustaqim lamun teu aya pangampura Allah mun teu aya syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam oge syafaatna ahli syafaat tireng-rengan para nabi para wali para ulama para syuhada para salihin maka pasti asup kana neraka kana siksaan na'udzubillahi min dzalik thumma na'udzubillah di dieu dosa ieu dibagi dua. Hiji aya dosa anu gede. Dua aya dosa anu leutik. Dosa-dosa gede. Parantos dibahas ku para ulama. Aya anu disepakati anu diikhtilafkeun. Dina dosa-dosa gede dibahas ku Imam Ibnu Hajar. Na kitab Az-Zawajir sakedikna dibahas ku Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi dina kitab Al-Kaba'ir dosa-dosa gede naon disebut dosa gede teh lain ukur ninggalkeun salat saum lain ukur teu zakat lain ukur teu munggah haji keur mampu geus nisab lain ukur eta aya dosa gede diantarana ngawadul lamun ngomong ngawadul jalir janji dosa gede ngupat simuat dosa gede nyeritakeun ka gorengan batur nek sahabae dosa gede ngupat simuat dosa gede dosa gede ari hasud dosa gede dosa gede dosa gede warna ning dosa gede di aji ku urang supaya urang salamet aji kula warga jeung anak incu urang sinanya heun warna ning dosa gede ameh bisa ngajaga tina eta dosa gede naon hikmahna pangna kudunya ho kana dosa gede supaya sakabeh dosa leutik bisa boga harapan dikifarati ku Allah dihampura ku Allah di mana urang bisa ngajaga dosa-dosa gede sebab aya janji Allah dina Quran oge janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anu bisa mendadak nah itu bisa ngakibatkeun kana kematian sakur nu ngakibatkeun kana doror kana kacilakaan kana karugian anu sifatna spontan. Anu sifatna spontan ieu diharamkeun dina agama. Allah teu rido karena agama dilungsurkeun keur nyalametkeun hambana tina warnaning karuksakan, karugian jeung kacilakaan sedikit pun hambana teu meunang anu cilaka, teu meunang aya nu rugi. Itulah Islam. Ngajaga sakur pemakai dan pemilik oge pelaksana ieu agama supaya ulah aya nu meunang kacilakaan karugian saeutik oge. Jadi karugian lahir jeung katarima ku urang karena kesalahan urang keneh. Karena kesalahan urang keneh. Da agama mah tuh kabehana ge nyalametkeun, ngaluhurkeun darajat, ngajadikeun urang terpuji, ngajadikeun urang mulia, ngajadikeun urang sehat, ngajadikeun urang kuat. Tuh. Naon bae? Termasuk naon? Termasuk ngadahar cengek. Termasuk ngadahar lada sambel. Lamun memang urang ngadahar sambel teh dina saat eta situasi kondisi patuangan urang teh keur mah boga penyakit mah, anu mana menurut kebiasaan mun ngadahar sama seketika karasana, seketika nyerina, awas ya, seketika jadi penyakitna, sakurnu sifatna seketika-seketika jadi haram ngadahar samalna oge. Haram, haram. Nah, sababna? Harapan eta mah nyilakakeun urang. Allah geus ngadawuhkeun wala tulku bi aidikum ila tahluka. Lah nepi ka urang ngakibatkeun kacilakaan ku leungeun urang keneh. Imma kacilakaan nu akibatna teh ka pribadi urang, wa imma kanu sejen nyilakakeun batur. Lamun sifatna matak ngarugikeun nganyilakakeunana teu spontan, tapi aya jarak aya masa anu jauh lambat laun eta jadi makruh. Termasuk nu ngakibatkeun makruh sakur perkara anu ngakibatkeun kerugian, nu ngakibatkeun kacilakaan, anu ngakibatkeun doror kamadaratan, imma keur pribadina wa imma keur nu sejen nu sifatna lambat laun di mana tuluy kontinu engke ujungna bakal kacilakaan, maka eta hukumna makruh dilakonan. Maka galib-galibna para ulama ngajatuhkeun kana hukum udud makruh. Naon sababna? Karena dina galib-galibna henteu cilaka sekaligus, tapi kecilakaan lambat laun menurut penelitian dokter. Ieu dokter jadi rujukan dina hukum fikih. Ya. Tapi lamun keur jalma anu dina sewaktu-waktu kondisina kritis di mana udud matak bahaya saat eta keneh, itu mah jadi haram. Maka jumhurna ulama dina bab udud adalah ngamakruhkeun. Da. Adapun sebagian ulama nu ngaharapkeun eta kalawan elat-elat, to, tapi jumhurna ulama ngamakruhkeun. Ayana hukum makruh keur naon? Nyana nu tadi deui balik deui keur naon? Bonus. Hayang henteu urang meunang darajat leuwih luhur, hayang heuh. Ulah sok aresep kana peuteuy atuh, kana jengkol tong ngadaharan eta tong sok ararudud eureun atuh udud. Eureun atuh kitu. Kahartos henteu. Kitu. Mun hayang bonus ieu mah eta mah tawaran. Tawaran bisi pajar pangeran teu kungsi nawarkeun, tadi dipangnepikeun ku para ajengan. Letah ajengan deui teu nganepikeun. Tuh, naon-naon anu ku Allah diwahyukeun. Kitu. Ima tawaran, pek we kumaha dinya. Tuh, lamun wae ah abdi mah moal nyanak bonus, pek sing bentet. Lamun wae abdi bade nyanak bonus, tak kieu carana nyanak bonus teh dibere cara ku pangeran teh solusi, dibere jalan kumaha abdi hayang darajat anu leuwih. Hayang nikmat nu leuwih, ieu teh leuwih mah nyokotna tina sunat. Sunatna rekepan. Salat ulah gancang-gancang teuing, sunatna dina salat teh rekepan, dina jero salat ge mepa sunatanana. Di luar salat fardu aya salat anu sunat. Tuh, rekepan pasunatanana. Mulai diajar rek paeh teh ente heula. Rek paeh teh kitu ente heula. Naon pasunatan nu kurang geus dijalankeun sehari-hari. Nah kitu apan uing rek maot. Naon pamakruhan nu geus ditinggalkeun ku urang dina setiap waktu. Nah kitu apan uing rek maot. Tah ai hartina jelema ering eling kana paeh teh kitu. Ai eling kana paeh teh kudu rurat reret kana bekal keur engke hirup di alam kubur jeung di akhirat. Eta eling kana paeh, lain eling kana paeh leweh wae tuluy eling kana paeh teh kitu. Ah, salat kedul, ngaji kedul, lain. Lain gitu. Sebut eling kana paeh mah. Terus ibu, tuh ibu rek nanya ka ibu. Mah nanya ka bapa. Tuluykeun. Oh, tuluykeun. Geuning hees eta ah. Atong hees atuh. Aduh, tulike. Terus cenah Allah Taala nguji deui kunaon ku hukum menang. Nah hukum menang teh ujian, nya kan tenan, hukum menang ge ujian. Nah kumapangna jadi ujian, sami ieu hukum menang oge. Hukum menang teh bisa jadi bonus. Hukum menang teh bisa jadi bonus. Ingat, pon kitu deui hukum menang ieu bisa berubah jadi haram. Hukum menang teh. Ciga kumaha? Ciga urang we ucapan-ucapan anu teu diharamkeun, anu teu diwajibkeun, anu teu diharamkeun, anu teu disunatkeun, anu teu dimakruhkeun eta sesana wenang. Tina kalakuan badan, gerakan-gerakan badan jasmani sesana tinu diwajibkeun, anu diharamkeun, anu disunatkeun, anu dimakruhkeun eta wenang sesana. Pon kitu deui amalan-amalan ati kitu. Sesa tinu diwajibkeun, nu diharamkeun, nu disunatkeun, nu dimakruhkeun eta wenang. Jadi anu diwenangkeun jumlahna moal kaitung sabab leuwih loba jumlahna ketimbang anu diwajibkeun, nu diharamkeun eta mah saeutik pisan. Tuluy ditambahan nu disunatkeun, nu dimakruhkeun eta mah rada loba. Tambahan anu diwenangkeun moal kaitung nu diwenangkeun mah kakek. Naon hikmahna Allah ngalungsurkeun hukum menang keur bonus. Nah kakek kumaha ieu menang bisa jadi bonus sagala rupa. Mun bae eta pawenangan teh diniatan dijieun wasilah keur ngabangun ibadah anu wajib. Awas ya. Anu mana sifatna teu meunang henteu iwalti kudu make eta hukum anu wenang bisa hasilna eta anu wajib. Pon kitu deui keur ngajaga jeung nyingkirkeun anu haram. Anu mana teu meunang henteu kudu ngalakonan eta anu wenang. Maka hukumna ieu nu wenang berubah jadi wajib. Berubah jadi wajib ceuk bahasa santri mah mimba bi malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Lamun bae sifatna keur nyampurnakeun anu wajib. Jadi leuwih sampurna ku ngalakonan wenang eta teh, contoh ku dahar. Jadi leuwih sampurna contoh ku cikopi. Jadi leuwih sampurna ngaji teh tolabul ilmi teh wajib seperti kieu teh. Ngan lamun make cikopi, nah. Beda cengharna teh. Jadi teu aya lunglang-lengleng. Daya gitu. Jadi ilmu bisa keserap kebehanana, bisa cekas gitu tante kredit. Tuh, make cikopi mah. Nah, ulah make ceherang atuh. Mun hayang sampurna mah kudu dimodalan segala rupa oge. Ulah tibalik silaing mah aing nonton bola di cikopian. Tuh, ari tempo ngaji, nah teu dibelaan teu di cikopian segala rupa. Nu kitu teh beleguk ya bin bolongon nu kitu teh alias bodo kata toloyo. Gitu. Ieu mah keur ngaji ieu mah lain kade. Lain nyinirhan ka panitia lain ieu mah. Ulah asa kasiniran. Ulah. asiniran lebih halus. Teruskan, teruskan lah. Apa rek nyeritakan gitu? Ulah dianggap sepele. Ulah dia sepele. Termasuk orang meli motor, termasuk orang meli mobil kernaon ieu keur ngaji. Tapi lamun teu make motor bisa ngaji hasil bisa. Ngan lamun boga motor itu leuwih cepet, leuwih ka jangkau anu jarak rauh dan sebagainya. Oh, ieu mah ngaranna itmam. Nyempurnakeun. Tah ieu jadi sunat. Jadi meuli motor nage mun niatna kitu mah boga ganjaran sunnah. Tuh, meuli mobilna boga ganjaran sunnah. Kartos. Meuli senalna dalam untuk pakai senal ke dia nyeker bisa, bisa ngan edas we suku nyeri komo ayeuna bisi aya cileuncang dan sebagainya bisi araratul itu ini bisa jadi hukum sunnah. Tuh, jadi boga ganjaran eta mah. Beli jaket nage boga ganjaran ayeuna musim hujan nyetes tiris ya gitu. Jadi henteu nyaman ngaji teh kayak gitu mah make jaket gitu. Jadi beli jaket nage boga ganjaran sunnah, lamun dikaitkan, ieu nu wenang dikaitkan, teh karena naon? Karena nyampurnakeun wajib, atawa ngabangun anu sunat jeung nyampurnakeun anu sunat, teh atawa nyingkirkan pamakruhan pamakruhan, ku eta perkara anu wenang teh. Maka ieu kabeh jadi ganjaran. Subhanallah. Jadi nu wenang bisa jadi ganjaran bisa. Ieu nu diisyaratkeun ku Imam Ibnu Ruslan radhiyallahu ta'ala anhu dina kitab naon eta teh? Zuban. Lakin idza nawa bi akli lita'ati Allahi lahu maqad nawa. Tapi lamun nganiatan kudaharna keribadah, keribadah ya mak, keribadah maka menang ganjaran sesuai ujung ni paniatan anak. Ngan ieun wenang bisa jadi doraka. Dek nak kernaon eta mane mini tu gembul kitu dahar terek kamana kitu? Wih marek lalajo dangdut. Nah, lain deh itu mah. Hah? Jadi lamun diniatan eta dahar nak make nak naon bae gerak gerik nak jabatanana dan sebagainya diniatan ker ngawujudkeun nu haram jadi haram. Ker ngalakonan nu makruh jadi makruh. Tuh, jadi makruh. Lamun keur ngawujudkeun wajib mun anu memang teu aya deui cara iwati kudu ku eta anu wenang maka jadi wajib. Lamun bae teu kaasup mimba bila yatimul wajib illa bihi tegasna keur nyampurnakeun we ieu mah maka jadi sunat. Pon kitu deui keur ngabangun nu sunat jadi sunat. Pon kitu deui keur nganyampurnakeun nu sunat jadi sunat. Ka hartos. Yang ngaji usul fikih heula yeuh. Karti ibu. Karti ibu. Geus, sakar matak niatan. Matak niatan. Tuh. Nama ke kudu niatan. Apan patokanana? Innamal a'malu binniat. Patokanana ti nabi. Kabeh amal ieu teu sah ditampina ku Allah. Tesah matak narima, tesah menang ganjaran ti Allah, tesah itu menang bonus ti Allah, tesah. Ya. Angin make naon? Make niat karena Allah. Jadi lamun kitu lalakon hirup teh berarti berang jeung beuting iwal ti kudu ngahadirkeun mang pirang-pirang paniatan dina sagolek pangkekna, dina gulak gilakna, dina sariring dumadina. Hatta make senal ulah poho. Aya ulama anu nganggo senal kencah heula dugi ka dikifaratan saum tilu dinten, istighfar teu liren-liren nangis, pedah nganggo kencah heula hilap. Itu oge lajeng dibuka deui ku anjeunanana lajeng dilebetkeun anu katuhu. Batur mah kaluar ti imah. Kaluar ti imah teh suku teh katuhu heula. Itu padahal kaluar ti imah mah kuduna kencah heula. Tuli balik deui istighfar batur mah dikiparatan sedekah ka fakir miskin karena naon bieu salah kaluar ti imah. Balik deui mundur deui keur ngahasilkeun pasunatan kumaha aring lengkah nu disunatkeun tatkala kaluar ti imah. Subhanallah. Ya. Har, apan di lawang panto teh aya senal kitu. Apan ari sunatna make senal katuhu heula, ari sunatna kaluar ti imah kaencah heula. Jadi kumaha atuh? Tincak heula senalna. Teu di mana kaluar di mana mun senalna dina lawang panto. Tincak we kitu senalna kitu kunu kaencah heula. Tongokan dipake, geus kitu geus kaluar kakarak ngasupkeun sampean katuhu karena senal anu katuhu tuluy senal anu kencak. Nu kitu wae diatur ku agama kantenan, matak moal manggih peradaban di alam dunya nu paling istimewa anging peradaban anu dicanak ku junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala ahli wa sahbi. Panitia keur nyaritakeun maulid. Nari bapa nyaritakeun mauludan ieu kalakan nyaritakeun bab eta siga eueuh hubunganana jeung mulud da silaing mah hees ngajina. Teu abdi mah biasa molotot cenghar. Meureun we eta mah hare-hare ngajina. Nah kumaha kitu hubunganana? Har, apan ai harti kelahiran nabi nu agung teh ngandung harti lahirna peradaban, lahirna agama, lahirna akidah anu sahih, lahirna akhlak al-karimah nu mulia, lahirna amal soleh, lahirna kalimat thayyibah, lahirna aturan-aturan hidup anu sampurna nu pinuh ku jaminan Allah di dunia nepi ka akhirat. Matak nyalametkeun ngabagjakeun ngamulyakeun, matak ngundang hujan barokah jeung rahmat pangampura ti Allah jeung karidoan Allah, karunia Allah nu mana akal kabeh makhluk moal aya nu bisa ngukur kana eta hebatna karunia ti Allah. Subhanallah, ta eta kelahiran nabi teh lahirna kasalametan, lahirna kemuliaan, lahirna kebahagiaan secara total, lahirna barakah jeung rahmat sakasakabeh alam semesta, lahirna kebenaran, lahirna keterpujian. Itu arti lahirna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu nu disebut maulid teh lain maulid jasmani gubrak lain, doma ge lahir sarua. Ngan lahir doma eueuh nilaian kitu. Lahir jelema lahir, kuring ge lahir. Nah, lahir urang mah atuh da can karuhan matak nyalametkeun urang. Da kafir oge sarua lahir, setan lahir sarua, tapi geuning ngajadikeun manehna jadi ahli neraka lahirna teh. Aduh rugi pisan make jeung dilahirkeun nya, hayang teuing teu lahir padahal mah. Aye rek jadi ahli neraka mah. Aye rek doraka mah. Aye rek ngamadaratkeun nyilakakeun batur mah. Tah kelahiran urang mah matak teu hak diagung-agung. Dek agung kumaha? Boro-boro nyalametkeun batur, urang ge loba doraka anu ku urang masih keneh dijalankeun. Itulah arti kelahiran kita. Tapi kelahiran nabi mah kelahiran anu kanggo pribadi nabina agung. Anu teu aya hinggana keur nu sejena matak ngaluhurkeun darajat, matak ngajadikeun ahli surga tu nyalametkeun tina siksa Allah nu abadi, tu ngaluhurkeun martabat kedudukan di sisi Allah, tu jadi makhluk nu terpuji. Jadilah para wali, jadilah ulama, jadilah para syuhada, jadilah para solihin, minimal nu iman nu Islam ka Allah Ta'ala, sehingga ngehak jadi ahli surga kabehanana. Kusababiah naon? Kusababiah lahirna hiji insan anu jenengan Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuh muludan teh kitu geuningan. Piraku we teu kudu diagungkeun aya reret kana maulidna kitu mah. Da si lain mah ngabidahkeun sa teh karena lahirna teh meureun pikirna kana domba ge lahir kitu. Kehed sia. Nah kitu atuh kudu ditambahan. Ya, tambahan itu. Siapa ngaji na HS meren? Nah, muludan jadi beda. Ayo muludan teh naon? Mengingat kelahiran. Kelahiran sah sia. Kelahiran sia lain. Kelahiran doma lain. Kelahiran sah. Kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Sah sia Kangjeng Nabi Muhammad teh. Lain nu nyalametkeun sia. Hah? Nu ngasupkeun sia ka surga mun sia asup ka surga teh ku nabi deuleuh. Sababeana teh. Mun salamet dina neraka nabi deuleuh nu gaduh peranna teh. Mun sia jadi wali, jadi ulama, jadi syuhada, jadi salihin, meunang darajat turun, meunang akhlakul karimah kabehanna ge nabi deuleuh. Tuh, nu jadi sababeana teh tah eta kelahiran nabi teh. Nabi sia deuleuh eta teh. Nu nyalametkeun sia, nu ngadidik sia, nu jadi rahmat ka sakabeh alam semesta. Nah sia aing film di lalajoan sia, berang jeung penting jadi hanca, sataun sakali sia nabi sorang anu nyelametkeun sia, mumul sia hadir ngadon hees sia. Kehep sia hirup teh. Rek siga naon sia hirup teh? Teh eling ka nabi sia, unggal poe teh eling, sataun sakali teh eling. Goblok sia. Lamun diboretekeun mah leuwih ti kitu. Mun dek diboretekeun sok pikir ku urang. Ai film di lalajoan ku urang berang jeung peuting. Ari dongeng nabi carita nabi nu taun kali ge. Nah urang teh masih keneh milih HS. Ari bola nepi ka subuh di lalajoan. Nah ari dongeng nabi nepi ka jam 12 geus protes. Inna lillah wa inna ilahi rojiun. Saha ari sia teh saha sia teh goblok saha sia. Siga nu teu hayang salamet wae sia. Yeuh, nu bisa nyapaatan nyalametkeun ke di akhirat teh iwati nabi sia. Ta eta nabi sia, lain artis, lain bintang film, lain pemain bola sia, lain kehep. Nu geus jelas di awalna nyalametkeun engke di kubur, engke di akhirat ngantosan rek nyalametkeun umat. Nah sia nepi ka teu tega sia mah eling ka nabi sia. Sapeuting we atuh nepi ka jam 12 sia mah protes geus teu hayang, kesal sia mah geus ketek bool teh hayang buru-buru mantog ka imah. Goblok sia. Lamun diboretekeun. Ieu mah dongeng si boretek. Dongeng si borete. Luluh. Heueuy geuningan nyambung jeung muludan. Heuh, kitu. Encan nyaritakeun dongeng muludan, encan da pribadosna gerek balik heula. Kun we. Aya waktu ka dieu deui insyaallah nya. Didagoan ku pribados di ditu. Di mana? Di Simpang Pemulihan Kaping 4 Januari enjing-enjing. Di jam 7 nepi ka lohor, malah acara mah dati subuh terus. Mustami biasana jam 2 wengi parantos rekep karena sieun kabagian teu kabagian tempat. Tuh, puluhan ribu anu hadir biasana. Jadi ka urang dieu pribados rek ngonang. Kasararea urang ngagungkeun Rasul tanggal 4 Mulud poe Ahad isuk-isuk nepi ka lohor. 4 Januari ya 13 Mulud dihaturanna linggih kabehanana aya kali dek nyewa mobil rek naon sejak ngagungkeun Rasul tong direret ieu mentong da teu boga syafaat teu boga naon tuh saha anu dek nyapaatan urang tuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Darek nyaritakeun keagungan Rasul mah moal aya angeusna, ayeuna mah urang hees heula we. Nya. Itu ke tuluykeun deui. Can angeus bieu teh dongeng Allah nguji ka ahli bumi ieu teh kusabab kusabaraha perkara ngujina teh can angeus. Keneh heula anan sakitu heula. Anu bieu can angeus hanca teh sabarji aya keneh. Ujian Allah nu diujikeun ka hambana di muka bumi ieu salianti ku aturanana, ku taklifna, ku parentahan larangan jeung kawenangan tea. Tuh, ngan lamun dibahas, heuh eta moal angeus tea. Keun bae dibawa TS. Puguh we. Hadak, ayeuna mah urang HS heula we heulaanan. Oke, tuluykeun deui insyaallah. Ke aya jadwal di mana cenah? Tadi teh oh di Purwakarta. Di mana? Di Alislah Iraha. Kaping sabara? 18 naon? Oh Januari berarti di ditu heula di pasantren Pribados heula di hataran linggih nya. Heulaanan sakitu we heula. Setitik ya urang ngagungkeun junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukakeun tabir-tabir. Oge ngungkap makna-makna nu terkandung dina kelahiran junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu heula. Urang teuneun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui sing paranjang umur. Sehat jasmani rohani, pinuh ku hidayah taufik ti Allah. Pinuh ku welas asih jeung keberkahan ti Allah. Pinuh ku mang pirang-pirang anugerah ti Allah. Sing mareunang syafaat Nabi yaumul qiyamah. Sing mareunang husnul khotimah sadaya. Sing pinuh ku rizki anu halal, anu sae, nu barokah, nu gampil. Di paparinan batur hirup rumah tangga turunan nu saroleh kabehanana. Ahli kampung, ahli negeri nu saroleh. Boga turunan nu jadi pamingpin katakwaan, anu jadi kurrata ayun numatak tiis celi herang panon. Oge muga disalametkeun tina sagala balai, tina sakabeh musibah jeung fitnah, tina godaan setan, tina fitnah hawa nafsu, tina fitnah jeung tipuan dunya. Oge muga dada urang dicaangkeun kalawan cahaya Qur'ana, kalawan cahaya ilmuna, kalawan cahaya sunnah nabina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge muga Allah ngajadikeun ieu ilmu sing manfaat. Sakur'an utos diwurukeun ka urang. Oge Allah muga nambih-nambih teu liren-liren ilmu anu manfaat ka urang sadayana. Oge muga Allah subhanahu wa ta'ala ngalancarkeun sagala urusan urang sadayana. Oge muga Allah ngagolongkeun ka urang jadi ahli kasalametan, ahli kabagjaan, ahli kamuliaan di dunya, di kubur jeung di akhirat, kalawan kaagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge kalayan kaagungan kelahiran mantenanana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga Allah ngabulkeun doa urang sadayana. Insyaallah dikubul. Insyaallah dikubul. Insyaallah dikubul. Insyaallah urang ditepangkeun sareng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kempel di bawah benderana yaumul qiyamah. Ngaleueut tina danauna yaumul qiyamah. Kenging syafaat mantena yaumul kiamah, asup ke surga tanpa dihisab heula kalawan syafaat mantenanana yaumal kiamah. Salamat tina bencana-bencana di dunya, di kubur jeung bencana di akhirat yaumal kiamah. Lancar dina ngaliwatan suratul mustaqim seperti kilat anu nyamber langsung geus aya di pintu gerbang surga yaumal kiamah. Dijaga tina kakeung kasieun, dijaga tina mang pirang-pirang kacilakaan, kahinaan, karugian yaumul qiyamah. kalawan keagungan jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngariung sareng kulawarga urang turunan urang sadayana ila yaumil qiyamah, ngariung jeung inung bapa urang karuhun urang sadayana, guru-guru urang, murid-murid urang, ngariung jeung sobat-sobat urang, ikhwan-ikhwan urang, tatangga baraya urang sadayana, aya dina welas asihna Allah, aya dina pangraksana Allah, aya dina kamuliaan ti Allah, aya dina kabahagiaan ti Allah. Ieu anu jadi cita-cita urang sadayana, bahwa urang berkorban setitik pengorbanan dina ngagungkeun Nabi sapertos ayeuna, muga sing jadi kanikmatan nu pohara nunutupan sagala kabutuh jeung kahayang urang di dunya, di kubur jeung di akhirat. Sakumaha barokah tina takwa, barokah tina iman Islam, eta gemlengna engke ku Allah dipaparinkeun di kubur jeung di akhirat, di surga eta gemlengna. Tapi keberkahanana luluberanana cenah ku Allah diwujudkeun di dunya, saeutik-eutikna luluberan anu diwujudkeun di dunya sing emut adalah mangrupakeun kaistimewaan seperti karomahna para wali, seperti mukjizatna para nabi, karamat wali anu dibuktikeun di dunya teh eta teh kebulna tina barokah takwana engke anu gede nama engke di akhirat. Moga-moga Allah ngawujudkeun sagala anu dijanjikeun ku mantenanana pikeun hambana anu takwa. Moga Allah taala ngahapunten tina sagala rupa dosa perdosaan jeung kataledoran urang sadayana. Pon kitu deui dosa perdosaan kulawarga jeung turunan urang, inung bapa jeung karuhun urang, guru-guru jeung murid-murid urang, ahli kampung ahli negeri urang, oge mukminin mukminat, muslimin muslimat sadayana. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabikal karim, fa'afidh alaina bi barakatihi libasil izzi wa takrim, wa askinna wa iyyahum bi jiwari fi daril na'im, wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa, kun lana mu'inan wa mus'ifa, wa bawwi'na min jannati ghurafa, warzuqna bijahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik binabika al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar, kaffir anna dhunub wal-awzar ya Allah ya Allah ya Allah, wa ahrusna min jami'il makhawif wal-akhtar, wajma' baynana wa baynahu fi daril qarar, wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil ilan wal israr, warhamna birahmatik waghfir lana innaka antal afuul ghaffaru ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asrar al fatiha. Sakitu anu kapihatur hapunten tina warnaning kalepatan kakirangan, ngahapunten sadayana. Alhamdulillah bisa aya milepas ucap ya, bisa aya milepas lampah anu luar tina batas nu dipikarido ku Allah. Mugi sadayana ngahapunten, oge mugi Allah ngahapunten kapribados, oge ka urang sadayana. Sakitu urang tutup saluk ku shalawat sasarengan sasadayananya. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sarang ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ ala habibika khairil khalqi kulli Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه cekapnya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.